Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik, kita masuk bagian ataf yang kedua, yaitu atilun nasr. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa amma atfun nasaki fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhihi al-hurufil 'asharati. Adapun ataf nasak adalah pengikut yang diperantarai antara dia dan antara yang diikutinya, bainahu ini bainat tabi', antara pengikut dan antara yang diikutinya, satu huruf dari huruf-huruf yang 10 ini. Wa hiya al-wawu wal-fawu wa-thumma wa-hatta wa-am wa-aw wa-imma wa-bal wa-la wa-lakin. 10 huruf ini. Wau, fa, summa, hatta, am, au, aima, bal, la, laki. Fasab'atul uwalu. Perhatikan bacanya uwal, bukan awal. Ya. Uwal itu jamak dari apa? Ula. 7 yang pertama. Wazan fu'alu, ya. Mufradnya fu'la, itu jamaknya fu'al. Ufra, jamaknya apa? Ufar. Ya. Al-ula, jamaknya uwal. Fasaba'atul uwalu tabtadish tashrika fil i'rabi wal ma'na. 7 huruf yang pertama berkonsekuensi berserikat dalam i'rab dan makna. Contohnya, jadi 7 yang pertama berarti mana ya, Pak Sofia? Wawu sama imma. Wawu, fa, summa, hatta, am, au, imma. Nah, imma nanti ada kritikan, dia tidak termasuk huruf atau. Anda perhatikan di situ, konsekuensinya berserikat atau sama dalam i'rab dan makna. Misalkan, ja'a zaidun wa amrun. Zaidun wa amrun. Secara i'rab, rofa, rofa. Secara makna, keduanya datang. Demikian pula fa, fa zaidu, ja'a zaidun fa amrun, summa amrun, hatta, dan seterusnya. Yang 7 tadi. Secara i'rab, mengikuti atau sama, secara makna juga. Difahami ya, maksudnya berserikat secara i'rab dan makna. Ketika dikatakan telah datang Muhammad dan Zaid, sama-sama maknanya datang. Ya. Muhammad datang, Zaid juga datang. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Wassalasatul baqiyatu taqtadi tashrika fil i'rabi faqat. Adapun 3 yang tersisa berkonsekuensi berserikat dalam i'rab saja, maknanya berbeda. 3 yang tersisa apa ya, Bang Lukman? Bala, walakin. Bala dan lakin. Ja'a Zaidun la Muhammadun. I'rabnya sama. Zaid, siapa yang datang? Muhammad datang atau tidak? Nanti sama dong. Tidak datang. Nah, tidak berserikat. Yang berserikat hanya sisi apa? Dari sisi i'rabnya saja. Hukumnya atau maknanya tidak. Yang satu datang, yang satu tidak datang. Ja'a Zaidun bal amrun. Siapa yang datang? Bal amrun. Siapa yang datang? Amrun. Zaidun. Telah datang Zaidun. Bal artinya. Tapi si Amr. Bal itu lil idrob, yaitu menjadikan yang sebelumnya itu dihukumi sesuatu yang maskut, didiamkan, tidak dihukumi. Jadi yang datang si Amrun Zaid Allah alam, datang atau tidak. Nah. Ja'a Zaidun lakin Amrun. Siapa yang datang? Ma'ja'a Zaidun lakin Amr. Usman. Siapa yang datang? Tidak datang si Z tapi si Amr. Berarti Z tidak datang. Yang datang siapa? Amr. Amrun. Beda ya. Secara makna beda, tapi secara i'rab sama. Itu maksudnya at-tasriq fil i'rab faqat. Qala fa in atafta bi 'ala marfu'in rafa'ta. Kalau kamu atafkan dengan salah satu huruf jar huruf ataf tadi kepada marfu, kamu rafa. Aw 'ala mansubin nasabta, atau kepada mansub kamu nasabkan juga. Rafa, rafa contohnya. Ya kana. Besak. Awala mansubin nasabta. Nasab. Ala mahfudin khafatta. Contoh. Fardu bi rojulin. Wa. Wa wahadi. Awala majzumin jazamta. Contoh. Jazam. Zaidun lam. Ya'kul wa yasrab. Zaid tidak makan dan tidak minum. Nahu wa sadaqa Allah wa rasuluh. Ini contoh untuk yang mana ya Pak Abdurrahman? Contoh untuk yang rafa. Sadaqa Allah sebagai apa lafzul jalal Allah? Dibaca rafa ya Pak Abdurrahman. Sebagai fa'il. Wa rasuluhu. Dibaca rafa kenapa? Atof kepada marfu. Wa man yuti'illah wa rasulahu. Afzal Allah. Mafulti. Rasulahu. Atof. Nasob, nasob. Aminu billahi wa rasuli. Afzal Allah. Majrur bi ba rasulihi atau wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Artinya Sofia, jika kalian beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala dan tidak Allah tidak akan meminta harta-harta kalian. Mana syahidnya? Watat taku. Tuk minu rofa nasab jazam. Kenapa? Insartiyah. Tanda jazamnya? Hatfunun. Tat taku. Ah, kok jawab? Atof. Jazam, jazam. Nah, jawabnya mana? Yuk tikum, tanda jazmnya. Nah, apa yang dibuang? Ayo. Qalu an-nasak huwa bi fathis sin. Nasak. Ismu masdarin bi ma'nal mansub. Isim masdar bermakna mansub. Masdar itu kadang-kadang bermakna maf'ul. Seperti apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun masdar. Maknanya apa ya Pak Lukman? Mardudun. Raddun mardudun. Nah, kitabun bermakna maktub yang ditulis. Libas bermakna malbus. Libas itu pakaian, artinya yang dipakai. Itu bermakna maf'ul. Di sini nasak bermakna mansub. Yuqal dikatakan Nasaktul kalama ansuku'e ataftu ba'dahu ala ba'din. Kalau dikatakan nasaktul kalam ansuku'u, yakni aku mengatofkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Wal masdaru bitaskin wakila bilfati. Jadi nasak tadi isim masdar. Adapun masdarnya itu dengan sukun. Naskun. Kila dikatakan dengan fat. Nah. Dikatakan juga dengan nasak. Wayusami sibawaihi baba syarikah. Sibawai menamai bab atof nasak ini dengan bab syarikah. Bab syirkah apa? Bab syirkah. Ya, nama lain dari bab atof nasak disebutkan oleh Sibawai dengan bab syirkah. Wa qalu at-tabi dalam definisi atof nasak adalah at-tabi jinsun yashmulu jami'a tawabi. Kata tabi itu isim jenis mencakup semua tawabi. Apa saja tawabi? Wa isa na'at taukid atof bayan badal. Atof nasak masuk ya. Masuk semuanya. Wa qala alladhi yatawassatu ila akhiri akhraja baqiyat at-tawabi, dengan keterangan tabi yang diperantarai antara dia dan matbunya dengan salah satu huruf-huruf yang 10 ini, maka mengeluarkan semua tawabi. Nah, atau bayan tidak ada perantara huruf. Naat tidak ada perantara huruf. Taukid tidak ada perantara huruf, demikian pula badal tidak ada perantara huruf. Nah, sehingga demikian definisi atof nasak. Tabi yang diperantarai antara dia dan matbunya dengan salah satu huruf yang 10 tadi. Wa qawlu al-asyarah as-sahih anna tis'atun bi-isqati imma kama sayati bayanuhu insya'allahu ta'ala. Ucapan beliau 10 yang benar adalah 9. Dengan menggugurkan imma. Enggak dimasukkan huruf atof. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya'allah. Wa qawlu fasab'atul uwalu ila akhirihi ay anna hurufal atfi ala kismaini. Ucapan beliau 7 yang pertama sampai akhirnya, bahwasanya huruf-huruf atof itu terbagi menjadi 2. Ahaduhuma wa huwa sab'atul ula atau uwal. Ula berarti mufrad dan dibolehkan disifati dengan mufrad muannas. Yang pertama yaitu 7 yang pertama, ma yaqtadi tasyrikat tsani lil awwali fi awjihil i'rabi man raf'in wa nasbin wa nahwihima wa fil ma'na min nafyin wa itsbatin. Bagian yang pertama adalah, yaitu 7 yang pertama adalah apa yang mengharuskan berkonsekuensi berserikat. Yang kedua berarti apa? Tabi atau matbu'nya, Usman? Tabi. Yang kedua itu tabi yang ikut, matbu' itu yang diikuti. Jadi ada matbu', ada tabi. Nah, matbu' itu yang diikuti, tabi itu yang mengikuti. Kalau dikatakan cakta tasrikat sani, berarti sani itu siapa? Tabi'nya. Ya, berkonsekuensi sama dengan awal matbu'nya dalam sisi i'rab. Baik rofa, nasab, dan yang semisalnya. Dan juga sama dari sisi makna. Baik itu maknanya nafi atau isbat. Dan isbat. Nafi tanya-tanya apa? Maja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr tidak datang. Zaid tidak datang. Nafi, Amr juga tidak datang. Kalau isbat ya tinggal dihilangkan nafinya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang, si Amr juga datang. Baik, ini yang pertama. Wa tsani wa wasala satul akhiratu ma yaqtadi tasyrikat tsani lil awwal fi awjil i'rabi duna makna. Bagian yang kedua adalah 3 yang terakhir, apa yang berkonsekuensi berserikat yang kedua dengan yang pertama, terhadap yang pertama dari sisi i'rab tanpa sisi maknanya. Kenapa istilahil muta'atifaini fil makna wal isbati kama sayati insyaallah. Karena berbeda antara dua yang diataukan, antara tabi' dan matbu'nya ini dalam masalah nafi dan penetapan, sebagaimana akan datang insyaallah. Wa qalu fa inna tasbiya ala marfu'in ila akhirih ay anna atfan nasaki yadkhulu fi jami'il i'rab. Bahwasanya ataf nasak ini masuk dalam semua i'rab. I'rab ada berapa? Tiga. Apa? Nah, ada empat. Apa saja? Rofa, nasab, jer, dan jazm. Kenapa bisa masuk ke empat-empatnya ini? Li wurudihi fil asma'i wal af'al. Karena datangnya akof ini pada isim-isim dan fi'il. I'rab isim dan fi'il kalau digabung ada empat. Ya. Rofa, nasab, bisa untuk isim dan fi'il. Kofat hanya isim saja dan jazm hanya fi'il saja. Nah, fi khilafin na'ti wa asil bayani fa innahu la yadkhulu fihil jazmu li khususiyati bil asma'i. Beda dengan na'at dan ataf bayan, sungguhnya dia tidaklah masuk pada jazm dan tidak masuk padanya jazm karena khusus terhadap isim. Jadi untuk na'at dan ataf bayan itu khusus pada isim. Sehingga i'rabnya hanya tiga, rofa, nasab, dan khafad. Qala fa misalu atfil ismi ala al-ismi fi halati ar-raf'i qalu ta'ala wa sadaqa Allah wa rasuluh. Contoh, diatafkannya isim kepada isim dalam keadaan rofa, firman Allah Ta'ala wa sadaqa Allah wa rasuluh. Fa misalu dalika fil fi'li qauluka yakumu wa yakudu zaidun. Apa artinya? Manabila? Nah, yakumu rofa nasab jer. Kenapa? Semua fi'il mudhari itu rofa. Nah, nasib wal jazim. Yakudu rofa nasab jer. Jazim. Kenapa? Ataf kepada Zaidun. Fa'il dari yang mana? Fa'il yakum. Nah. Wa qalu ta'ala wa Allahu yakbidu wa yabsutu, sama ya. Yakbidu, yabsutu. Yabsutu ataf kepada yakbidu. Wa misalu atfil ismi ala ismi fin nasbi. Contohnya, ataf isim kepada isim dalam keadaan nasab. Qalu ta'ala wa man yutillah wa rasulahu. Tadi sudah ya. Wa misalu dhalika fil fi'li qauluka uhibbu an tajtahida wa tafuza. Artinya aku senang atas kesungguh-sungguhanmu. Aku senang kamu itu bersungguh-sungguh dan kamu itu berhasil. Nah. Tajtahida rafa' nasab jar. Tajtahida mansub. Kenapa? Tafuza. Nah. Wa qalu ta'ala yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Apa artinya, Abdul Rahman? Allah ingin untuk menjelaskan bagi kalian dan memberi petunjuk kepada kalian. Syaitnya mana? Yubayyana rafa' nasab jazm. Kenapa? Ilmu dorek nasabnya kenapa di sini? Kalau madhabnya kufiyun karena didahului lam. Kalau madhabnya kasriyun karena ada an mutmarah diwazan. Sedangkan yahdiyakum ini dinasabkan karena ataf kepada yubayyin. Wa misalu atfil ismi ala ismi fil khabbi qalu ta'ala aminu billahi wa rasulihi. Contoh di atasnya isim kepada isim dalam keadaan khafad, qalu ta'ala aminu billahi, amanu billahi wa rasulihi. Amanu ya. Ada yang bagus apa? Al-Ahzab ayat yang ke Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ada ayat juga ya, aminu billah. Di sini al-amanu billahi wa rasulih. Artinya apa kalau amanu billahi wa rasulih? Bu Usman. Amanu billahi wa rasulih. Artinya apa? Mereka. Nah, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Aaminu billahi wa rasulihi bil amr ya. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Ini contoh yang majrur. Wa qaulu ta'ala lillahi mulku samawati wal ardi. Syaitnya mana? Abdillah. Samawati dan al-ardi, al-ardi ataf kepada samawati. Wal fi'lu la yadkhulul khafdu kama huwa ma'lumun. Sedangkan fi'il tidak dimasuki khafd sebagaimana diketahui. Khafd khusus bagi isim. Qala wa misal wasfil fi'li anal fi'li fi halatil jazmi. Contohnya ataf fi'il kepada fi'il dalam keadaan jazm. Qauluka lam yakum wa yak'ud zaidun. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Yakut diatapkan kepada yakum, yakum dijalin dengan lam. Wa qawlu ta'ala intu min wa tattaku yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Sudah tadi ya. Syaitnya mana tadi? Tattaku. Baik, so, kita masuk huruf ataf yang pertama. Qala wal wat wal wawu li mutlaqil jam'i. Wawu untuk penggabungan secara mutlak. Sama saja apakah datangnya itu sebagai contoh ja'a zaidun wa amrun nahu ja'a zaidun wa amrun qablahu au ma'ahu au ba'dahu, telah datang si Z dan Amr. Sama saja apakah datangnya si Z si Amr itu sebelum Zaid, bersama-sama atau setelahnya. Itu kalau menggunakan waw ya. Yang penting penggabungan secara mutlak, tidak ada nah, pembahasan tentang siapa yang duluan. Sama saja apakah sebelumnya, bersama-sama, atau setelahnya. Wal fa'u li tartibi wa ta'kib. Adapun fa' untuk tartib dan ta'kib. Tartib itu apa? Apa, Luqman? Urut. Urut artinya an-nasani ba'dal awwal. Yang kedua itu setelah yang pertama. Ja'a Zaidun fa amrun. Siapa yang datang duluan? Fa amrun. Yang duluan siapa? Zaidun. Nah. Kalau ja'a Zaidun wa amrun, siapa yang duluan? Mau baru dijelaskan gitu tadi kok. Kalau pakai wa, itu nggak mesti bareng. Bisa sebelumnya, bisa setelahnya, bisa bareng-bareng. Ya. Kalau pakai fa, urut. Ja'a Zaidun fa amrun, siapa yang duluan? Zaid. Lalu si Amr. Wa ta'kib. Ta'kib itu, apa? Bila muhlatin. Tanpa ada jeda waktu. Itu kalau menggunakan fa. Ya. Ja'a Zaidun fa amrun. Telah datang si Z lalu Amr. Z dulu datang, masuk, Amr di belakangnya. Nah, kita pakai apa? Ja'a Zaidun fa amrun. Bisa juga kita pakai wa, ja'a Zaidun wa amrun, boleh. Tapi kalau wa tadi kan semata-mata mutlak penggabungan. Sama saja apakah duluan, sebelumnya atau bersamaan. Adapun fa untuk tartib dan ta'kib. Tartib tadi urutan. Kalau ta'kib itu apa? Tanpa jeda waktu. Nanti akan dibahas jeda waktu di sini adalah jeda waktu yang ya ini sesuai dengan yang normal. Ya. Yang normal. Tazawaja Zaidun fawulida lahu. Zaid menikah lalu dilahirkan untuknya. Kira-kira berapa lama jaraknya? Hah? Ya kurang lebih 10 bulan ya. Nah, kalau ada yang menikah terus 2 bulan lahir. Prematur itu bayinya. Naam. Itu enggak normal. Banyak kan sekarang baru 3 bulan nikah udah. Maksudnya. Barakallahu fikum. Al-muhim, fa itu untuk tarkib buat takkib. Tanpa jeda waktu yang maklum, yang normal. Ya. Kalau misalkan tadi menikah kemudian 10 bulan dilahirkan, bisa dikatakan demikian. Tazawwaja Zaidun fawulidalah. Contohnya, summa amatahu faakbaroh. Kemudian Allah mewafatkannya, lalu dia kuburkannya. Meninggal, ya kemudian dengan proses, disolati, dikafani, dan seterusnya, kubur. Wa summa litartibi wat tarahi, ada pun summa untuk urutan dan tarahi, ada jeda waktu. Contohnya misalkan jaa Zaidun summa Amrun. Misalkan jaa Zaidun kemudian selang berapa lama datang si Amr. Maka kita pakai summa. Ya, huruf atasnya pakai summa. Jaa Zaidun summa Amrun. Wat tarahi, ada jeda waktunya. Contoh dari ayat summa idza syaa ansyarahu. Kemudian jika dia Allah berkehendak, Allah akan menyebarkannya. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktabi di hadza wa rabbuk. Nah. Ya. Ya bisa. Contohnya apa? Ya, atasnya ke fi'il. Bukan atau ke Zaidun. Atasnya ke Ja'a. Kita... Hah? Mau untuk matafkan Zaidun ke Ya'kul gitu maksudnya? Ini gak bisa. Kalau mau... Tapi kalau tadi fi'il mati ya... Wa'akala misalnya. Ja'a Zaidun... Oke, okay, setelah datang dan sedang makan begitu. Ini mau apa ini? Mau apa? Ya kalau Arab nggak bisa atof kalau kalimatnya seperti itu. Ja'a Zaidun wayak gulu. Ya dia hal nanti. Maunya hal bukan atof. Karena jumlah kan itu ya'kulu kan jumlah itu kan, bukan satu fi'il saja yang dimaukan. Ya'kulu dan fa'ilnya lima kali apa? Nasbin hal. Wallahu a'lam. Naam. Bisa juga. Kalau ini tak dia kan berserikat dalam mihrab. Kalau kayak lam jari, walam bulan, itu kalau di mihrabnya jazmnya itu karena waw atau karena atop atau karena? Ya ada lamnya di situ ya karena lam. Yang kedua ada ambilnya lam. Lam jari, walam bulan. Seperti ini. Zaidun. Apa? Ya bisa, tapi kan berbahaya tentu. Ya jangan pakai ayat. Zaidun lam yakum wa yak'ud. Nah, gitu. Zaidun lam yakum wa lam yak'ud.